بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. باب semangat untuk mendapatkan hadis, mempelajari hadis. Al-hirs, semangat ya. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، عبد العزيز الأويسي المدني، ثقة، terpercaya orangnya. قال حدثني سليمان، سليمان ابن بلال، عن عمر ابن أبي عمر، أبو عمر namanya ميسرة. Amr bin Maisarah. Amr bin Abi Amr. Abu Amr ini namanya Maisarah. Amr bin Maisarah. An Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qila, ditanyakan, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya al-qa'il yang berkata seperti ini atau yang bertanya seperti ini ialah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sendiri, rawi hadis ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafa'atmu nanti di hari kiamat? Ini pertanyaannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh-sungguh aku telah mengira wahai Abu Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadis, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini, ahadun, seseorang pun, awwala minka, yang lebih dulu daripada kamu. Yang kata Rasulullah wa Abu Hurairah, saya sudah mengira, sudah menduga bahwasanya kamu ini orang pertama yang bakal bertanya kepada aku tentang masalah ini. Kenapa? Lima ra'aitu, karena saya melihat, kata Rasulullah, min hirsika 'alal hadis, semangat kamu untuk mendapatkan hadis. Ha, kata ikhwan. Beliau menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat ialah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw nafsih, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Naam. Hadis ini khana bidina azakumullah, sebagaimana yang kita fahami bersama, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini, bab bersemangat, berambisi untuk mendapatkan hadis, yakni keutamaan masalah ini. Keutamaan memiliki semangat yang tinggi, keutamaan memiliki ambisi yang kuat untuk mendapatkan hadisnya Rasulullah SAW. Dari sisi pujian, sanjungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau memuji Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikarenakan semangat yang sangat tinggi pada diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk mendapatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya ikhwan masyhur, sangat masyhur di kalangan para sahabat ketika itu, bagaimana semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Buktinya pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu, saya sudah mengira tidak ada seorang pun yang bertanya kepada aku tentang masalah ini sebelum engkau ya Abu Hurairah, yang mendahului engkau ya Abu Hurairah. Artinya apa? Beliau telah tahu, sudah masyhur di kalangan mereka, Abu Hurairah orang yang paling semangat di dalam mendapatkan hadisnya Rasulullah SAW, sehingga Rasul pun mengatakan, kamu orang pertama yang bakal bertanya seperti ini. Bukan berarti para sahabat yang lainnya malas-malasan, tidak. Mereka semuanya bersemangat, namun ada tingkatan-tingkatannya. Nama Abu Hurairah, masya Allah ya ikhwan, dipuji, disanjung oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini. Dan itu dijelaskan sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Juga riwayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Tamam? Abu Hurairah menjelaskan bahwasannya banyak kaum muslimin yang mencela Abu Hurairah. Kenapa kok banyak sekali membawakan hadisnya Rasulullah SAW? Kata Abu Hurairah, dulu teman-teman saya dari kalangan Ansar, mereka sibuk dengan kebun-kebun mereka. Teman-teman saya dari kalangan Muhajirin, mereka sibuk dengan apa? Mereka sibuk dengan dagang di pasar. Namanya Ikhwan Ansar, para petani. Muhajirin, para pedagang. Kata Abu Hurairah, wa ana ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala mi'i bakni. Sementara saya terus bermulazamah membuntuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Uji ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dari sini khanabutin azakumullah, para ulama'una al-hadith menyatakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk salah satu di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith dari Rasulullah SAW. Secara khusus, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam risalah Al-Muqirwah, beliau menjelaskan tentang Al-Hufad, para hafid-hafid. Beliau mengatakan Al-Hufad Al-Tabakat, para hafid, para pengawal hadis itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi ialah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, beliau menempatkan Abu Hurairah sebagai apa namanya, orang yang paling banyak hafalannya terhadap hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza ya ikhwan, semangat yang tinggi pada mereka, para sahabatul kiram. Dalam keadaan mereka ini, fanabidin azakumullah, setiap harinya menyaksikan turunnya ayat-ayat Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya mendengarkan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyaksikan langsung bagaimana amaliyah perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Yakni sekian keadaan atau kondisi betul-betul membuat mereka dimanjakan dengan ilmu. Namun demikian, ikhwan fillah azakumullah, mereka tidak berleha-leha. Tidak kemudian bersantai-santai. Alas, kurang apa lagi? Ayat turun saya tahu. Kapan turunnya? Di mana turunnya? Malam ataukah siang? Ketika mukim ataukah safar? Apa sebab turunnya ayat? Bagaimana maknanya? Saya tahu. Apalagi saya itu bisa menyuruh Rasulullah SAW dia mendengarkan sabdanya beliau. Kalau saya enggak paham saya tanya, kurang apa lagi? Saya terus berupaya mencari ilmu syar'i ini, mencari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang belum mereka dengarkan. Sehingga kalau mereka mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam langsung bersabda, mereka hafalkan, mereka amalkan. Dan kalau mereka ternyata mendapati pada sahabat fulan atau sahabat fulan atau sahabat fulan pada mereka ada sekian banyak hadis yang dia belum pernah mendengarkannya, enggak kemudian santai, cukup. Saya sudah dapat sekian banyak hadis. Tidak. Dikejar ya, kawan. Dicari. Datang ke sahabat tadi, diminta mana hadisnya Rasulullah SAW. Datang ke sahabat tadi, diminta mana hadisnya Rasulullah SAW. Dan telah lewat bahasanya Ibn Abi Na'azakumullah, saya bawakan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sampai di siang hari yang terik, di siang hari yang panas, di siang bolong, datang ke salah seorang sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhu, dikarenakan tahu pada sahabat Ansar tadi itu pada dia terdapat sekian banyak hadis, hadisnya Rasulullah SAW. Ibn Abbas datang ke sana, didapati sang tidur, istirahat. Tunggu sama Ibn Abbas. Ditunggu sampai beliau akhirnya kelelahan, beliau berbaring di depan pintu sahabat tadi. Diterpa sama angin, diterpa sama debu-debu, terbangan, jubahnya lusuh semuanya. Sampai akhirnya penghuni rumahnya terbangun. Begitu dia buka pintu, kaget melihat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Padahal Ibn Abbas ini termasuk ahlul bait, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada apa? Ditanya Ibn Abbas, ada apa kamu kesini? Kata Ibn Abbas, saya mendengar bahwasanya engkau memiliki hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kesini ingin mendengarkan sabda tadi dari kamu. Kata sahabat tadi, ya Ibn Abbas, gak perlu kamu kesini. Cukup kamu mengutus seorang datang kepada saya, dari saya yang datang kepada kamu. Kata Ibn Abbas, la al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Tidak, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kemudian sampaikan hadisnya Rasulullah kepada beliau. Berkata lewat pembahasannya, ikhwan fillah azakumullah, sahabat yang mulia Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma al-Ansari, beliau mendapatkan berita bahwasanya ada sebuah hadis pada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu, yang tidak diketahui sama Jabir. Dalam keadaan sahabat tadi, Abdullah ibn Unais itu tempatnya di Mesir. Sementara sahabat Jabir tempatnya di kota Madinah. Madinah ke Mesir, berapa jaraknya itu? Ke antara pulau ya, Pak. Harus menyeberangi Laut Merah. Akhirnya sahabat Jabir mempersiapkan bekal, membeli kendaraan untuk berjalan menuju ke Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu dari Madinah menuju ke Mesir. Disebutkan syahran, dia berjalan dari Madinah ke Mesir selama sebulan penuh. Lihat kendaraannya, bukan pakai mercy, bukan pakai pesawat, lah, tapi pakai kendaraan yang ada waktu itu, entah itu onta atau kuda atau keledai. Di bawah terik matahari yang sangat panas, mungkin di bawah hujan yang mengguyur. Dan pada waktu itu, ikhwan fillah azakumullah, ada yang namanya losmen, penginapan, hotel, tidak ada. Kalau mau istirahat, melihat pohon, istirahat di bawah pohon, atau di bawah batu, atau yang semisalnya. Di sana ya ikhwan, ketika itu tidak ada yang namanya warung. Tidak ada yang namanya warkop, warung kopi. Tidak ada yang namanya warteg, warung tegal. Tidak ada yang namanya warsek, warung gersek. Tidak ada ikhwan. Sehingga harus mempersiapkan bekal dari tempatnya sampai ke Mesir. Bayangkan satu bulan penuh. Sampai ke tempat Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sana, dia menanyakan, mana? Saya dengar engkau memiliki hadisnya Rasulullah SAW. Sampaikan kepada saya. Supaya saya mendengar sebelum saya meninggal. Disampaikan hadisnya oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah ini sahihah dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama untuk mengadakan rihlah ilmiah masyhur dengan julukan rihlahnya Jabir kepada Abdullah bin Unais. Bayangkan, satu hadis ditempuh satu bulan perjalanan, harus persiapan bekal selama sebulan, harus beli kendaraan dan semisalnya. Mereka jalan ya, menggambarkan kepada kita semua, Yohanan Bintin Azzaikumullah, betapa semangat yang sangat tinggi pada para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu untuk mendapatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dengan itu, Yohanan Bintin Azzaikumullah, mereka dimuliakan oleh Allah. Ditinggikan martabat mereka oleh Allah subhanahu ta'ala. Diharumkan namanya oleh Allah subhanahu ta'ala. Agar di zaman-zaman yang setelahnya, ketika kaum muslimin sudah tersebar ke sana kemari, futuhat Islamiyah qad kathurat, kemenangan-kemenangan kaum muslimin semakin banyak, pembukaan kota ini, kota ini, kota ini, kota itu, akhirnya ketika itu masing-masing kaum muslimin merasa cukup dengan ulamanya sendiri-sendiri. Ulama Basrah, orang-orang Basrah cukup dengan ulama Basrah. Orang-orang Syam cukup dengan ulama Syam. Orang-orang Madinah cukup dengan ulama Madinah. Ulama orang-orang Mekah cukup dengan ulama Mekah. Kecuali bagi orang-orang yang kepingin memperluas keilmuannya. Di saat itu, enak sudah. Tidak perlu capek-capek dari Syam menuju ke Madinah untuk mendengarkan akhbar beritanya Rasulullah SAW. Tidak perlu capek-capek dari Yaman menuju ke Madinah untuk itu. Atau dari Irak, atau dari Iran, atau yang lainnya. Masih tidak perlu. Masing-masing sudah dicukupkan dengan ulama-nya masing-masing. Jadi kemarin, hadisnya Amir Ibnu Surahbil Asy-Sya'bi radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Ketika membawakan hadisnya yang kemarin tersebut, tiga golongan yang mendapatkan dua pahala, di akhirnya mengatakan, laqad a'tainaka hadhihi ghairi, kami memberikan riwayat ini pada kamu dengan tanpa apa-apa. Waqad kana yurkabu ila al-Madinah. Syekhan, fi maduna dzalik. Dulu orang itu harus datang ke Madinah untuk mendapatkan riwayat yang lebih sedikit daripada ini. Sekarang tidak enak. Kamu tak kasih nih riwayat dengan tanpa apa-apa. Dengan tanpa rihlah ilmiah, dengan tanpa harus mengadakan perbekalan, dengan tanpa ada yang namanya kendaraan, langsung datang ke tempatnya Imam Syafi'i, bertanya, dapat jawaban. Apalagi zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, luar biasa. Yang namanya fasilitas-fasilitas, yang namanya teknologi semakin mutakhir. Orang duduk di depan apa namanya layar. Layar apa ini? Layar lebar, layar kaca. Di depan komputernya buka situs, melihat, ingin lihat ilmunya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Buka Asy-Syaikh Al-Albani. Keluar semuanya karya-karya beliau, fatwa-fatwa beliau. Mengembara di ilmunya Syekh Al-Albani hanya di depan rumah, di meja dia, di kursinya dia, semuanya kelihatan. Kepengen mengembara, mendalami lautan ilmunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tinggal buka situsnya Syekh, kelihatan semuanya. Agada, mengarungi ilmunya Syekh Ibnu Utsaimin. Wakata para ulama yang lainnya, semakin mudah. Semakin mudah ya, Pak. Yang ditanyakan sekarang ialah, apakah kemudian dengan kemudahan seperti ini, kemudian kaum muslimin tambah semangat? Apa kemudian para thullabul ilm, para pencari semakin semangat? Al-jawab ya khana fitina azakumullah, justru yang kita lihat sekarang ini, kaum muslimin, para pencari ilmu, malas belajarnya. Kenapa? Dalam keadaan muda, tidak harus capek-capek, kamu dari sini harus menuju ke Madinah, dari sini menuju ke Mekah, dari sini menuju ke Yaman, dari sini menuju ke Syam, dari sini menuju ke sini, tidak perlu. Ya walaupun perlu seharusnya. Artinya apa? Semudah. Tinggal dibuka saja. Pencet. Set. Keluar semuanya. Baga. Seharusnya karena binti nasakumullah. Semakin semangat. Semakin giat. Semakin berambisi kuat untuk mendapatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ketika dulu para sahabat satu bulan mendapatkan satu hadis. Kenapa kita enggak bisa satu bulan 1000 hadis atau 10.000 atau lebih daripada itu? Wala haula wala quwata illa billah. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, nahnu muqassirun fi hadhihi al-mas'alah. Kita semua ikhwan fillah na'udzubillah sangat kurang perhatian dengan masalah-masalah yang seperti ini. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka hadis ini ikhwan fillah na'udzubillah menunjukkan keutamaan al-hirs ala tahsilil ilm, keutamaan memiliki semangat yang tinggi, semangat yang membaca untuk mencari ilmu. Ada fadilah ya kan, semata-mata semangatnya, punya semangat yang tinggi diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh, menghafal dengan sungguh-sungguh, murojaah dengan sungguh-sungguh, bertanya dengan sungguh-sungguh, keutamaan yang sangat besar. Hadis ini pula yang Nabi Tina Azzaikumullah menunjukkan keutamaannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam? Fadilahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjadi orang yang mulia karena apa ya ikhwan? Karena semangat mencari ilmunya. Beliau mulia dikarenakan ilmu yang beliau capai, ilmu yang beliau peroleh. Bukan dengan harta benda. Bukan dengan kekayaan. Bukan dengan rumah yang mewah. Bukan dengan kendaraan yang banyak. Bukan dengan titel yang banyak. Pangkat yang tinggi. Jabatan yang tinggi. Tidak ada. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk ahlus suhfah. Para sahabat yang fakir. Yang miskin ketika itu. Tidak punya sanak keluarga. Tinggal di emperan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sering kelaparan. Ada. Rumah tidak punya. Hah? Apalagi yang namanya mobil tidak punya. Kemewahan tidak ada. Kekayaan tidak juga iya. Tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu beliau. Dengan semangat beliau mencari ilmu. Mulia dengan ilmu. Akhirnya ikhwan fillah na'udzubikumullah. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi seorang alim, sahabiyun jalil wa alim min ulama'i sahabah. Ketika kaum muslimin membuka kota ini, kota ini, kota ini, kota ini di zaman kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dipilih oleh sahabat Umar bin Khattab karena keilmuannya, karena fiqihnya, karena pemahaman dia yang dalam tentang perkara agama ini, dipilih oleh Amirul Mukminin untuk menjadi amir. Amir mana? Amir mana? Abu Hurairah itu. Hendak? Hah? Amirul Bahrain. Bahrain ya. Sampai sekarang masih ada yang namanya Bahrain. Bahrain termasuk Khalij, negara Teluk, Kuwait dan sekitarnya. Itu namanya Bahrain. Masya Allah. Fil ilm. Fil ilm ya ikhwan. Seseorang itu menjadi aziz, mulia. Memiliki izzah, kemuliaan, kejayaan dengan ilmunya. Lebih harum ya ikhwan fillah na'udzubikumullah daripada para raja. Lebih mulia ya ikhwan fillah na'udzubikumullah daripada para pejabat. Kalau para pejabat itu ikhwan fillah na'udzubikumullah, mereka mulianya dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya. Dia mati, kalau mati ya mati. Tidak kemudian disebut-sebut lagi oleh pengikutnya sepanjang masa. Tidak. para penguasa, mereka mulia, dimuliakan oleh orang-orangnya dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan uangnya, dengan ininya, dengan itunya. Mati ya mati. Selesai. Sekian banyak para umara, sekian banyak para muluk, para raja, mati. Nama dia tidak seharum para ulama. Tidak seharum orang-orang yang punya ilmu. Bedakan dengan para ulama-una, dengan ulama-ulama kita kaum muslimin. Walaupun mereka itu hidupnya di zaman tempo dulu dan telah meninggal dunia, namanya masih harum. Disebut-sebut dengan kebaikan oleh kaum muslimin. Didoakan rahmat oleh kaum muslimin. Didoakan keridhaan oleh kaum muslimin. Didoakan ampunan oleh kaum muslimin. Harum namanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam ahli hadis dari Bukhara, Sofyan. Walaupun bukan orang Arab. Walaupun beliau orang Ajam. Allah muliakan dengan ilmu ini. Allah muliakan dengan ilmu ini. Semenjak dulu, beliau meninggal dunia. Meninggal dunia, ikhwan. Sampai sekarang kaum muslimin masih menyebut nama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Menyebut dengan keutamaan, dengan kemuliaan, dengan penghormatan. Didoakan beliau dengan rahmat rahimahullah ta'ala. Wa ghafaralah. Wa radiyallahu ta'ala anhu. Dimuliakan dengan kebaikan. Ilmunya terus digali oleh kaum muslimin. Baiklah. Fadihkan abidina azakumullah. Keutamaan ilmu. Maka al-ilm ya ikhwan la ya'tiluhu syai'. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh harta benda atau oleh pangkat atau oleh jabatan atau oleh yang lain-lainnya. Jabatan, pangkat itu akan sirna dengan segera. Kekayaan akan sirna dengan segera. Harta benda akan musnah dengan segera. Ilmu ya baqa, terus akan ada sampai meninggalnya orang tadi. Maka ikhwanul muslimin azakumullah, seharusnya kita di dalam mempelajari ilmu agama ini ikhwanul muslimin azakumullah memiliki semangat yang sangat tinggi. Harus meniru para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Harus meniru semangatnya para salafun salih, para tabi'in, atba'u tabi'in, para imam-imam kita yang terkemuka, para ulama kita yang ma'ruf dan yang masyhur di kalangan kita, seharusnya kita meniru mereka. Menimba ilmu dengan semangat juang yang tinggi. Tanpa kenal lelah, tanpa kenal putus asa, tanpa kenal yang namanya bosan, apalagi sampai futur, sampai loyo, sampai lemes, tidak belajar sama sekali. Fala haula wala quwwata illa billah. Hadis ini kana bidina azakumullah. Bolehnya memuji orang lain di depan dia selama tidak mengandung fitnah. Jadi kan jawazul madh 'alal ghair amamahu idza annatil fitnah. Diperbolehkan memuji seseorang langsung di depan dia apabila tidak dikhawatirkan fitnah. Jadi paham ini? Seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuji sahabat Abu Hurairah. Dipuji kesungguh-sungguhannya. Dipuji semangatnya mencari ilmu langsung di depan Abu Hurairah. Wala yajuz, boleh ya ikhwan, dengan syarat aman dari fitnah. Sebab kita katakan aman dari fitnah, ada riwayat lain ikhwan fillah azakumullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita untuk memuji-muji teman-teman kita langsung di depannya. Paham? Diibaratkan seperti seorang yang sedang menyembelih temannya sendiri. Menyembelih bukan dengan pisau. Wallahul musta'an. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, untuk urusan memuji, nama menyanjung seseorang itu lihat-lihat. Kalau disanjung di depan dia, menimbulkan dia fitnah, terfitnah dengan pujian tadi, menjadi besar kepalanya, yang asalnya cuma segini, menjadi tambah besar, membuat dia tambah sombong, atau tambah angkuh, atau takabur, atau yang semisalnya, jangan. Tapi dipuji di tempat yang jauh, tempat yang lainnya, wajar. Tetapi kalau ikhwan fillah jazakumullah dipuji dan semakin menunjukkan semangat dia, semakin menunjukkan tawadhu'nya dia, kerendahan diri dia, maka labas, tidak mengapa bila aman dari fitnah. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di sini terhadap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah menjelaskan keutamaan orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tamam? Dari sisi mana ya ikhwan? Dari sisi mereka itu ialah orang-orang yang paling bahagia. As'adun nas fi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di hari kiamat. Dengan syarat ya ikhwan. Yang pertama, kalimat La ilaha illallah ini menafikan yang namanya kesyirikan. Dengan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini meniadakan segala bentuk kesyirikan. Paham ya? Dia mengucapkan ini dengan konsekuensinya, anti syirik. Yang kedua, dengan kalimat khalisan min qalbih, betul-betul ikhlas dari hatinya, ikhlas dari jiwanya, ini nafyun lin nifaq, meniadakan kemunafikan dalam dirinya. Betul-betul ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia faham maknanya, dia tahu konsekuensinya, dia amalkan konsekuensinya, sehingga ibadahnya untuk Allah semata, tidak berbuat syirik sama sekali dengan beragam jenisnya, ikhlas, murni niatnya, sungguh-sungguh niatnya, tidak terjangkiti penyakit kemunafikan, tidak bermuka dua. Wa kada khalisan min qalbih, sehingga tidak mudah ya khana bidina azakumullah. Ini khana bidina azakumullah kaum mu'minin al-khullas, kaum mu'minin yang betul-betul murni keimanannya. Mereka ini khana bidina azakumullah as'adun nas, orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan kalau kaum mukminin yang masih tercampur sedikit sifat-sifat yang jelek, sedikit kemaksiatan atau yang semisalnya, mereka sa'idun fi syafa'ah, mereka bahagia dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mendapatkan nilai plus as'ad isim tafdil. Sudah paham ini? Sehingga orang-orang ini khana bidina azakumullah tabaqat, berkaitan dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertingkat-tingkat. Ada orang yang paling bahagia, yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ialah kaum mukminin, para muwahhidin yang murni tauhidnya, bersih dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan. Ada lagi yang di bawahnya, ada lagi yang di bawahnya, ada lagi yang di bawahnya. Wa kada ikhwan. Dan yang paling bawah ialah ashabul kabair, orang-orang yang mati dalam keadaan masih melaksanakan dosa besar. Tamam? Mereka nanti insyaallah kalau mereka ketemu wahidin, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati, kata Rasulullah. Syafaatku itu untuk ahli kabair, orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar dari kalangan umatku. Wajar. Sementara mereka-mereka yang mukminin, yang khulafs, yang murni-murni, yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasul, dan bahkan mereka juga bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang lain. Syafaat untuk keluarganya, syafaat untuk anak istrinya, keluarga. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nama ya ikhwan. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah menunjukkan pula kepada kita, syafaatnya Rasul itu didapatkan dengan cara apa ya Pak? Dengan cara apa ini? Dengan cara tauhid, dengan cara mengamalkan konsekuensi kalimat La ilaha illallah, memurnikan ibadah untuk Allah semata, tidak terjatuh dalam kesyirikan. Agar ini yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasul. Bukan dengan orang-orang yang kemudian datang ke Madinah, datang ke kuburannya Rasulullah SAW, diusap-usap dinding kuburannya beliau, dilus-luskan di badan-badan dia, untuk apa? Supaya dapat syafaat. Atau mereka yang kesana kemudian minta, ya Rasulullah, kasih aku syafaat, sambil nangis-nangis. Bukan itu ya ikhwan, justru itu yang dilarang dalam Islam. Justru itu yang dilarang oleh Rasulullah sendiri. Beliau melarang umatnya berbuat demikian. Justru orang-orang seperti ikhwan ibn azakumullah, orang yang paling sengsara, tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Sebab mereka terjatuh dalam kesyirikan. Harus dipahami. Saya dipahami ya, caranya itu harus benar. Semua orang pasti menginginkan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tapi ingat, caranya harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Riwayat ini, beliau mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumul qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafa'atku nanti di hari kiamat, ialah man qala la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak cukup ucapannya ikhwan, tetapi khalisan min qalbih, dan dia ikhlas dalam hatinya. Anti syirik, anti nifaq. Hakala. Para muwahidin, orang yang bertauhid, kaum mukminin, orang yang beriman, yang ahli ibadah, yang ahli ta'ah, yang tidak terjatuh dalam kesyirikan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naktafi lahuna, dan insyaAllah ta'ala kita teruskan beberapa teman yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.